Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara-saudaraku, berita pagi edisi hari ini Kamis 5 Desember 2019 dibacakan Ardiansyah. Nyawa itu cukup berharga dan jangan mati seperti kuda bata. Harga ikan tongkol anjlok dijual Rp5.000 per kilogram. Pemerintah Aceh serahkan bayi kembar siam Pemkab Agara. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapon 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun Ketua Komite Peralihan Aceh Pusat H. Muzakir Manap alias Mu'ali mengatakan nyawa itu cukup berharga, jadi sayangilah nyawa karena hidup dan mati hanya sekali. Muzakir Manap pada acara peringatan milad Gerakan Aceh Merdeka ke-43 pada 4 Desember 1976 hingga 4 Desember 2019 yang dipusatkan di Makam Pahlawan Nasional Tengku Siditiro, Gampung Meru, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar, mengingatkan kembali kepada seluruh ex-KPA atau kombatan GAM di Aceh agar jangan terjerumus dengan perkara yang tidak jelas yang ingin merusak perdamaian di Aceh. Menurut Mualim, saat ini ada kelompok-kelompok di Aceh yang tidak menginginkan Aceh aman, tidak bersepakat lahirnya MOU Helsinki, seperti munculnya permasalahan kelompok bersenjata api di PD dan PD Jaya serta Aceh Utara. Sementara itu, Wali Nanggroe Aceh Tengku Malik Mahmud Al-Haitar menghimbau kepada putra-putri Aceh, khususnya anggota GAM di Aceh, mengatakan tentara Aceh yang mempunyai sejarah panjang perang yang lama harus taat kepada pemimpin dan pemerintah. Ketua KPA Wilayah Aceh Raya, Saifuddin Yahya SE, yang juga anggota DPRA dari Partai Aceh, juga mengatakan momentum milad GAM ke-43 ini ke depan tantangannya semakin kompleks. Sudarlun, harga ikan tongkol di Pelabuhan Perikanan Samudra Kutara Jalan Pulau Banda Aceh minggu ini anjlok. Ikan tongkol kecil dijual dengan harga Rp5.000 hingga Rp6.000 per kilogram. Sementara ikan tongkol ukuran sedang atau cakalang dijual dengan harga Rp10.000 per kilogram. Agus, pedagang grosir ikan atau toke bangku di PPS Kutara Jalan Pulau, yang dimintai penjelasannya terkait anjloknya harga ikan, mengatakan harga ikan jatuh saat ini penyebabnya karena sedang banyaknya ikan. Setiap hari tidak kurang 5 hingga 10 unit boat nelayan yang masuk ke PPS Kutara Jalan Pulau membongkar ikan hasil tangkapan di dermaga. Setiap boat paling sedikit membongkar ikan antara 10 hingga 20 ton. Ungkapan senada juga disampaikan Iwan, pedagang grosir ikan atau toke bangku. Ia mengungkapkan harga ikan bulan ini merosot tajam. Kondisi ini terjadi karena hasil tangkapan nelayan yang membludak. Kondisi yang sama juga terjadi di sejumlah pelabuhan perikanan yang ada di Aceh. Misalnya di Pidi, Biren, Idi, Langsa, Kuala Simpang juga saat ini lagi musim ikan tongkol kecil. Kondisi ini menurut Agus dan Iwan akan berlangsung hingga akhir Desember nanti. Sudarlun, pemerintah Aceh menyerahkan bayi kembar siam asal Aceh Tenggara, Fitri Sakinah dan Fitri Rahmawati, yang telah dirawat selama 4 tahun lebih oleh pihak RSUP Dr. Sarjito di Yogyakarta. Kini mereka diperbolehkan pulang ke kampungnya di Desa Mahasingkil, Kecamatan Semadam, Aceh Tenggara. Pemulangan bayi kembar siam bersama kedua orang tuanya ini didampingi langsung Ketua Tim Dokter Ahli RSUP Dr. Sarjito yang berangkat dari Yogyakarta. Mereka tiba pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Bandara Kuala Namu, Medan pada Selasa 3 Desember 2019. Kedatangan mereka di Bandara Kuala Namu disambut dengan sukacita pihak pemerintah Aceh dan Pemkab Agara. Prosesi penyerahan kedua balita ini kepada pihak pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dilakukan di Pendopo Wakil Bupati Agara yang langsung disambut Wakil Bupati Bukhari dan Direktur RSU Sahudin Kutacane Dr. Bukhari SPOG. Selanjutnya kedua balita akan dirawat pihak Rumah Sakit Umum Daerah Sahudin. Untuk diketahui, Sudarlun sejak dilahirkan 2015 lalu, bayi kembar siam milik pasangan Syahbandi Putra dan Siti Khadijah ini tidak dapat saling menatap saudara satu rahimnya karena terlahir dalam kondisi menempel di bagian kepala. Karena itu selama 4 tahun terakhir keduanya mendapatkan perawatan dari pihak RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Darlun, aparat Satres Narkoba Polres Langsa menciduk 3 tersangka pengedar dan pemakai ganja dan 2 tersangka diantaranya pria parubaya. Ketiga tersangka diantaranya Ibim, 61 tahun, nelayan warga Gampung Baru, Kecamatan Langsa Lama, dan MN, 57 tahun, pedagang ikan warga Gampung Blangsenibung, Langsa Kota, serta Hadi, 33 tahun, penjahit warga Gampung Blang, Kecamatan Langsa Kota. Kapolres Langsa AKBP Andi Hermawan SIK MSC melalui Kasatres Narkoba Ibtu Wijaya Yudi Sitira Putra SH mengatakan ketiganya ditangkap berkat adanya informasi masyarakat. Awalnya Selasa lalu pukul 00.30 waktu Indonesia Barat didapatkan informasi di pos Kamling Gampung Baru sering digunakan sebagai lapak mengkonsumsi narkoba jenis ganja. Personil opsional Satres langsung dipimpin Kasat Narkoba Ibtu Wijaya Yudi menangkap tersangka IB dan disita barang bukti 1 paket ganja 2,22 gram di saku celananya. Kepada petugas, tersangka mengakui mendapatkan ganja dari MN sebanyak 10 paket dengan harga Rp70.000. Pada hari itu juga pada pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, polisi berhasil meringkus MN di rumahnya Gampung Blangsenibung dan disita 11 paket ganja seberat 482 gram. Tidak sampai di situ, tambah Kasat Narkoba, berdasarkan hasil pengembangan tersangka MN, pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat, hari itu juga ditangkap Hadi. Tersangka Hadi diringkus di rumahnya, Gampung Blang, dan berhasil disita barang bukti 1 karung ganja kering siap edar seberat 4 kg. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, Kejaksaan Negeri Nagan Raya memusnahkan barang bukti perkara yang sudah ingkrah berkekuatan hukum tetap pada Rabu kemarin. Pemusnahan barang bukti perkara tahun 2019 dipimpin Kajari Sri Kuncoro SHMH di halaman Kajari setempat Kompleks Perkantoran Sukamakmu. Barang bukti yang dimusnahkan 41 perkara yakni barang bukti narkoba jenis ganja 24,3 kg, sabu 33,76 gram. Turut pula dimusnahkan sebuah sepeda motor milik tersangka yang menjadi putusan pengadilan dan beberapa barang bukti lain. Kajari Nagan Raya Sri Kuncoro melalui kasi barang bukti dan barang rampasan Kejari Dedek Sumarta Suir SH mengatakan barang bukti yang dimusnahkan kasusnya telah ingkrah. Barang bukti ganja dibakar, sabu di blender dan sepeda motor dipotong. Sudarlun, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidijaya mendesak pemerintah atau Pemkab instansi terkait untuk melakukan penimbunan halaman puskesmas Kecamatan Bandar Baru. Bustami HS mengatakan selama puluhan tahun kerap halaman pusat layanan kesehatan di tingkat kecamatan tersebut tergenang dengan air sehingga menyulitkan warga untuk berobat. Menurut politisi dari Nasdem asal Longputu ini bahwa dengan kondisi memprihatinkan warga harus mengakses layanan medis, maka sudah sangat patut pemerintah atau pihak puskesmas dapat menanganinya dalam anggaran belanja kabupaten 2020 mendatang. Apalagi aktivitas pelayanan kesehatan beberapa tahun terakhir sangatlah padat. Penataan akses publik ini patut ditindaklanjuti agar masyarakat nyaman dalam memperoleh hal layanan kesehatan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan dan KB Pijai Munawar Ibrahim SKP MPH melalui Kepala Puskesmas Bandar Baru Dr. Husni SKM secara terpisah mengatakan pihak puskesmas telah mengusulkan alokasi senilai Rp300 juta melalui Dinas Kesehatan KB Usulan dana telah masuk dan dibahas dalam APBK 2020 dan upaya penimbunan dan pembangunan saluran pembuangan. Sudarlun Kadis Perindakop Subuh Salam Asmial berjanji akan segera menertibkan emak-emak pedagang sayur mayur yang berjualan di sekitar jalan T-nya Adam Kamil di dekat stasiun pengisian bahan bakar Oyon Subuh Salam. Kadis Perindakop Asmial mengatakan hal tersebut saat membujuk emak-emak pedagang yang menggelar aksi blokir jalan kemarin. Asmial mengakui adanya persoalan antara emak-emak pedagang sayur yang berjualan di pasar dengan di pinggir jalan T-nya Adam Kamil. Namun jelas Asmial, hal ini memang tidak bisa dipungkiri lantaran di mana-mana daerah tidak luput dari kegiatan pasar pagi. Masalahnya, lanjut Asmial, hanya soal jadwal pasar pagi tersebut perlu pengaturan. Untuk masalah yang diprotes emak-emak pedagang sayur ini, Kadis Perindakop Asmial berjanji segera menuntaskannya. Pasalnya, jelas Asmial, protes bukan saja disampaikan emak-emak pedagang, namun ada surat keberatan para pemilik toko di sekitar jalan yang merasa terganggu dengan kegiatan jual-beli di sana. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 5 Desember 2019. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalamualaikum.